Mitra Bisnis Kwi Kian Gi menyebutkan, lambatnya pengembangan infrastruktur di tanah air seperti jalan raya bebas hambatan diakibatkan oleh masalah keuangan. Pasalnya keuangan negara atau APBN dibebani dengan biaya rutin dan belanja birokrasi yang demikian besarnya. Selain itu, beban bunga dan cicilan pokok hutang negara baik dalam negeri maupun luar negeri sangatlah besar. Serta adanya pemahaman bahwa pembangunan infrastruktur harus diserahkan kepada swasta juga menjadi kendala. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah Bapak tidak melihat adanya motif untuk menangani masalah pendanaan untuk membangun infrastruktur dengan melibatkan swasta sebagai bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta juga? Sama sekali tidak. Jadi itu juga suatu bukti bahwa kesadaran mereka bahwa kalau bernegara bersatu gotong royong itu jauh bisa lebih makmur nantinya. Tapi membutuhkan pemikiran jangka panjang, jangka menengah. Nah, kalau dia dihitung betul-betul lalu membangun jalan raya bebas hambatan Trans Jawa yang bagus betul, yang semuanya oke lah, yang bagus betul kan sudah terbukti di banyak negara bisa kok. Nah, itu berapa biayanya? Ya sudahlah, satu kali. Itu sebetulnya urusannya itu kan, kalau kita ini urusan geser-geser, menggeser saja. Kalau ini dianggap vital ya yang lain digeser, tunda dulu. Karena kadang-kadang yang dialokasikan itu jumlahnya begitu besar. Dan kalau bicara dengan menteri yang bersangkutan, ya Anda tunda 2 tahun, ya ini lebih penting. Dia bilang, ya itu sudah selesai gitu. Nah Pak Kwik, mengapa di era Pak Harto yang tegas dan cenderung otoriter, tidak juga bisa membangun infrastruktur jalan yang memadai di tanah air? Ya itu dia, itu. Kalau Pak Harto itu kan infrastruktur kan tidak perlu pemerintah, sebaiknya diserahkan swasta gitu kan. Itu unsur itu juga ada. Itulah makanya sejak zaman Pak Harto ada jalan tol. Itu kan dilelang tol swasta. Maksudnya apa? Kalau pemerintah mengatakan itu jalan tol itu, lalu dilelang itu artinya apa? Artinya pemerintah berpendapat, berkeyakinan bahwa yang membangun jalan raya bebas hambatan seperti itu haruslah swasta. Dan pemerintah mengetahui tentu swasta hanya mau invest kalau laba. Jadi infrastruktur dalam bentuk jalan raya bebas hambatan adalah objek untuk mencari laba, gitu kan? Itulah keyakinan pemerintah. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.